identik dengan raja. Raja, dia yang punya mahkota. Tapi pernahkah Anda pikirkan untuk memiliki mahkota dalam hidup bukan raja? Mahkota orang kaya adalah kekayaannya. Tapi kekayaan bisa naik, namun juga bisa turun. Bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan menghilang. Kekayaan sangat relatif. Siapa yang menjadi mahkotamu? Kalau mahkotamu adalah sebuah kedudukan, itu pun tak abadi, karena datang silih berganti. Maklum percaturan dalam kehidupan, tak ada yang bisa menentukan. Tetapi jika mahkota kita adalah kepandaian, kecerdasan, hikmat dalam diri, itu adalah mahkota abadi, karena menempel pada kehidupan, tak bisa diambil orang lain kecuali Anda bodoh membuangnya. Tidakkah menyenangkan punya mahkota? Maka milikilah mahkota dalam hidupmu. Carilah, temukanlah kepintaran dalam pembelajaranmu. Jadilah berhikmat dalam perjalanan dan kedekatanmu dengan Tuhan. Miliki mahkotamu supaya kau terhormat di hidupmu. Miliki mahkotamu karena itu adalah jalan bahagiamu. Lukis karya di kehidupan hari demi hari, sehingga mahkota bagaikan mutiara yang terus ditambah, bertahta dengan permata yang indah, tak terbilang nilainya. Ya, mahkota orang yang bijak adalah kepandaiannya, hikmatnya. Pupuklah itu, tambahkanlah itu. Kekayaan, kejayaan sangat dekat dengannya. Semoga Anda mengerti, tak mengejar kekayaan, tapi melupakan hikmat di dalamnya.